Cara memilih niche terbaik untuk memulai blogging. Portal Uang bukanlah blog pertama saya. Bukan juga yang kedua atau yang ketiga. Nyatanya Portal Uang adalah blog kelima saya. Seperti kebanyakan orang yang baru berkenalan dengan dunia blogging, saya pun melakukan banyak kesalahan ketika memulai. Tapi dari kesalahan itu, justru saya mendapat banyak pengalaman dan pembelajaran yang pada gilirannya, pengalaman serta pembelajaran tersebut saya terapkan untuk membangun blog-blog lainnya, termasuk blog ini, yaitu Portal Uang. Memang, belum banyak yang sudah saya capai dari blog ini. Tapi setidaknya ada perubahan dan peningkatan yang sangat signifikan dibanding dengan blog-blog saya sebelumnya. Salah satu yang paling jelas terasa adalah keinginan mendapatkan uang dari blog dengan hasil yang cukup memuaskan akhirnya dapat saya raih melalui blog ini. Untuk itu, kali ini saya mencoba ingin berbagi pengalaman. Pengalaman yang berangkat dari kegagalan saya membangun blog pertama saya, juga bagaimana saya memulai membangun blog Portal Uang yang sejauh ini saya anggap cukup berhasil dan memberi hasil yang cukup memuaskan. Kesalahan paling umum yang dilakukan oleh blogger pada saat memulai blogging. Ketika dulu pertama kali saya membuat sebuah blog, saya tidak tahu topik apa yang ingin saya angkat. Akhirnya saya menulis semaunya. Saya menulis tentang apa saja yang terlintas dalam benak. Hari ini saya menulis tentang buku favorit yang saya baca. Besoknya saya menulis tentang olahraga. Besoknya lagi saya menulis tentang desain. Begitu seterusnya, melompat dari satu topik ke topik lainnya. Dan ternyata ini adalah sesuatu yang salah. Langkah pertama untuk mencapai sukses dalam blogging adalah kita harus memilih dan menentukan niche terbaik terlebih dahulu. Nah, melalui tulisan ini saya ingin berbagi bagaimana memilih niche yang baik dan benar. Tentu saja ini bersifat subjektif karena berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Inilah kesalahan terbesar yang dilakukan banyak blogger pada saat memulai blogging. Apakah Anda melakukan hal yang sama? Nyatanya memposting berbagai ide secara acak tidak akan banyak membantu untuk mengembangkan blog Anda mencapai level lebih tinggi. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana Anda mengartikan blogging itu sendiri? Menulis konten untuk mesin pencari, memasang iklan semisal AdSense, mendapatkan klik iklan dari pengunjung, lalu berharap mengalir uang banyak dari AdSense? Apakah seperti itu? Jika Anda mengartikan blogging seperti itu, maka Anda boleh berhenti membaca tulisan saya sampai di sini, karena saya bukan orang yang tepat untuk memberi panduan kepada Anda. Alasan saya menyampaikan hal ini adalah karena dari pengalaman saya selama ngeblog itu melakukan banyak hal. Mulai dari memilih niche yang kuat, menulis konten yang berkualitas, menyajikan konten dalam format lain seperti audio seperti yang Anda dengarkan sekarang. Mengidentifikasi sumber traffic untuk niche yang dipilih, mencari traffic dari sumber selain ya yang belum tersentuh, membangun brand dan nama blog, dan memilih sumber penghasilan alternatif. Kita semua ingin mendapatkan uang, bukan? Bagaimana? Jika Anda memiliki pemikiran yang sama, saya berharap kita bisa melanjutkan pembahasan ini dan bersama-sama jalan bareng mencapai kesuksesan. Sebuah saran yang tidak berguna. Jika Anda pernah membaca beberapa posting blog tentang tips memilih sebuah niche untuk memulai membangun sebuah blog, saya yakin minimal Anda pernah menemukan tips-tips berikut ini. Pertama, gunakan Google AdWords Keyword Tool. Nah, sekarang telah diganti dengan Keyword Planner atau alat riset keyword lainnya. Dua, melakukan analisa terhadap thread terbaru mengenai topik tersebut pada forum-forum terkemuka. Tiga, memeriksa suatu keyword di Google Search. Apakah ada cukup pengiklan terhadap keyword tersebut? Sekilas, tiga tips di atas tampak oke untuk dijalankan. Tapi ketika saya bertanya kepada mereka yang menyarankan tips ini, apakah mereka melakukannya dulu sewaktu mulai ngeblog? Kebanyakan dari mereka anehnya menjawab tidak. Nah loh, bagaimana bisa saran tersebut dapat mengantarkan kesuksesan jika bahkan mereka sendiri tidak melakukannya? Sungguh menurut saya sebuah tips yang tidak berguna, dan saya sangat tidak menyarankan tips tidak berguna tersebut. Lalu bagaimana cara yang benar untuk memilih sebuah niche? Saya harap Anda ikuti uraian berikut dengan seksama. Hampir di setiap artikel yang pernah saya baca tentang cara memilih sebuah niche, semua adalah melulu tentang gairah, tentang passion. Semua blogger senior mengatakan Anda harus memilih niche yang Anda bergairah di dalamnya, di mana Anda bersemangat, Anda berantusias tinggi, Anda sangat menyukai topik tersebut. Dan memang dalam banyak hal ini adalah benar. Mengerjakan sesuatu yang Anda sangat bergairah di dalamnya, sesuatu yang begitu Anda sukai, pastinya akan memberikan hasil akhir yang luar biasa. Jika saat ini Anda telah memiliki gairah terhadap satu topik atau niche tertentu, maka Anda tidak lagi butuh melanjutkan membaca artikel ini sampai tuntas. Mari kita ambil contoh. Misalnya Anda benar-benar sangat menyukai kucing peliharaan Anda, maka Anda sungguh tidak butuh riset apapun untuk memulai blogging. Anda dapat segera membuat blog mengenai segala hal tentang kucing peliharaan Anda beserta segala aspeknya. Atau contoh lain, misalkan Anda sangat menyukai kegiatan bersepeda, maka Anda dapat segera memulai blogging tentang itu. Kesimpulannya, jika Anda telah memiliki gairah, kecintaan, kegemaran, semangat terhadap suatu topik tertentu, maka Anda tidak perlu melakukan pencarian apapun. Tapi tunggu dulu, saya tahu karena saya juga mengalaminya. Betapa sulitnya bagi kebanyakan orang untuk menemukan suatu topik di mana kita bergairah, di mana kita memiliki passion yang cukup di bidang itu, dan segera memulai membangun blog. Selain itu, apakah benar dan gairah dan kecintaan luar biasa dalam satu hal merupakan satu-satunya cara sukses membangun blog? Mari kita lanjutkan pembahasan ini. Saya anggap Anda saat ini adalah orang yang belum memiliki gairah yang cukup untuk memulai blogging. Mohon maaf dengan asumsi saya ini. Namun, jika Anda masih mendengarkan apa yang saya sampaikan sampai sejauh ini, saya harap kesimpulan saya bisa menjadi penuntun yang benar untuk menemukan niche Anda, niche terbaik yang ingin Anda geluti. Nah, inilah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan secara runut. 1. Jangan mencari gairah. Cukup ciptakan saja gairah untuk belajar. Jika saat ini Anda belum memiliki topik yang Anda bergairah di dalamnya, Anda tetap dapat sukses dan menjadi blogger profesional. Dari pengalaman saya pada saat memulai blogging, seperti yang telah saya singgung di atas, saya tidak memiliki topik yang benar-benar membuat saya bersemangat di dalamnya. Karenanya, memang terbukti saya gagal. Lalu, bagaimana saya menemukan jalan keluar dari kebuntuan itu dan memulai portal uang atau blog-blog yang lainnya? Inilah yang saya lakukan. Saya menciptakan gairah untuk belajar segala sesuatunya. Ya, cuma itu. Satu hal yang sangat sederhana, namun sangat efektif. Satu hal yang dapat meningkatkan traffic blog Anda 1000% bila dibandingkan dengan blog-blog sebelumnya. Satu hal lagi, jika Anda dapat terus menjaga gairah mempelajari segala sesuatunya, maka Anda dapat memilih topik apapun yang Anda inginkan. Karena dengan terus menambah pengetahuan di satu bidang tertentu, maka otomatis Anda akan mampu menyajikan konten yang luar biasa, konten yang menginspirasi, konten yang dicari banyak orang. Dalam kasus saya sendiri, pada awalnya saya tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang Google AdSense. Meskipun saya telah menjalankan AdSense jauh sebelum membuat blog portal uang. Tentu saja akibatnya saya gagal mendapatkan hasil maksimal dari situ. Kemudian saya memutuskan menciptakan gairah untuk belajar banyak tentang AdSense, lalu menerapkannya dan menyampaikannya kembali kepada orang lain melalui blog ini. Hasilnya, penghasilan AdSense saya naik 50 kali lipat dari sebelumnya. Begitu pula halnya mengenai topik YouTube dan topik blogging for money secara umum. Mungkin ada satu pertanyaan di benak Anda saat ini. Apakah memiliki gairah untuk mempelajari satu topik tertentu dapat membuat saya sukses di topik yang sebelumnya tidak begitu saya sukai? Apakah dengan itu menjamin saya bisa menyajikan tulisan secara konsisten? Jawabnya adalah ya, Anda bisa. Pada tulisan berikutnya, insya Allah saya akan membahas mengenai cara menulis konten pada topik yang sebelumnya tidak begitu kita sukai. Tapi untuk hari ini cukuplah Anda membuat pilihan menentukan topik blog Anda. Bagaimana? Saya berharap sekarang Anda tidak lagi bingung dan takut untuk memilih sebuah topik yang sebelumnya Anda tidak begitu menyukainya atau bergairah di dalamnya. Katakanlah pada diri sendiri, mulai saat ini hanya dengan bekal gairah, semangat, dan kecintaan untuk terus belajar, saya dapat sukses menjadi blogger profesional. Sampai di sini, berarti Anda telah menyelesaikan 25% tahapan dalam memilih niche blog Anda dengan benar. Kedua, membuat daftar topik. Sekarang saatnya membuat daftar topik. Tulislah 5-10 topik tertentu. Tidak perlu terburu-buru. Bila perlu, habiskan waktu 2-3 jam untuk melengkapi daftar topik Anda. Memang butuh sedikit perjuangan untuk membuat daftar lebih dari 3-4 topik. Kenapa? Karena setiap kali Anda memilih sebuah topik, otak Anda langsung berpikir bahwa Anda sedang memilih topik untuk tujuan blogging. Sehingga Anda lalu berpikir, nanti dari mana saya belajar tentang ini? Apakah nanti saya bisa konsisten menulis dan sebagainya? Itu salah. Ini adalah penghalang pertama bagi keberhasilan Anda. Anda harus bebaskan pikiran. Anda saat ini hanya perlu memilih topik saja. Tidak perlu memikirkan dulu tentang blogging. Oke, sekarang cobalah untuk lihat sekeliling Anda. Lihat acara TV favorit Anda. Lihat website yang paling Anda suka dan lain sebagainya. Buatlah daftar topik dari apa yang Anda lihat tadi. Tulislah semua topik yang menurut Anda mungkin populer dan menarik. Dan mungkin daftar topik Anda akan seperti ini. Dari hasil melihat sekeliling diri Anda sendiri. Satu, hewan peliharaan kesukaan Anda mungkin. Dua, perabotan rumah tangga. Tiga, handphone, gadget. Dari hasil melihat website atau blog favorit, Facebook, YouTube, atau mungkin portal uang. Dari hasil melihat yang Anda cari di terakhir di Google misalnya. Bagaimana menghilangkan jerawat? Atau video lucu mungkin? Atau Anda keluar rumah dan Anda mendapatkan topik mobil atau sepeda atau berkebun? Nah, sekarang Anda sudah memiliki daftar 10 topik hanya dengan cara melihat sekeliling dan sedikit pikiran kreatif. Nah, sampai di sini Anda telah mencapai 50% proses memilih niche blog Anda. Selamat, saatnya membuat teh hangat untuk menyegarkan badan. 3. Mempersempit topik Anda. 10 topik yang telah Anda pilih tadi, saya yakin masih terlalu lebar, terlalu luas. Anda akan mengalami kesulitan untuk memenangkan persaingan dengan mengangkat topik yang terlalu melebar. Anda butuh keahlian dan semangat lebih untuk sukses blogging dengan topik yang lebar dalam waktu yang singkat. Dan saya berani memastikan jika Anda memiliki keahlian lebih, juga gairah lebih tentunya, maka Anda tidak butuh persiapan apapun untuk memulai blogging. Tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membuat daftar topik. Bukankah begitu? Jadi sekarang Anda perlu dan harus mempersempit daftar topik Anda tadi. Semakin spesifik dan mengerucut topik Anda, semakin lempang jalan meraih sukses dalam blogging. Lalu bagaimana cara mempersempit topik tadi? Sebagai contoh, dari daftar di atas, akhirnya Anda memilih topik handphone atau gadget. Jika Anda menulis tentang gadget secara umum, maka Anda akan kesulitan mendapatkan pembaca setia. Tapi sebelum Anda melakukannya, mungkin Anda akan berpikir, jika saya mempersempit topik, maka saya nanti tidak akan mendapatkan pengiklan secara maksimal karena lebih sempit jangkauannya, dan itu berarti potensi pendapatan saya akan berkurang. Masih ingat penghalang pertama di atas? Nah, ini adalah penghalang kedua yang akan membatasi Anda. Saya berani bertaruh, jikapun Anda blogging dengan topik yang melebar, tidak spesifik, penghasilan Anda tidak akan lebih besar, bahkan jika dibandingkan dengan penghasilan terendah jika Anda blogging dengan topik yang spesifik. Jika Anda membaca banyak artikel-artikel saya sebelumnya, Anda akan mudah menemukan jawabannya. Jadi, ya, Anda harus mempersempit topik yang Anda pilih. Sekali Anda memulai blogging dengan topik yang sempit selama 3-6 bulan pertama, maka pembaca setia Anda ingin tahu lebih jauh tentang diri Anda. Nah, pada saat itulah Anda dapat memperluas topik Anda sedikit demi sedikit secara perlahan. Mari kita lanjutkan. Dari 10 daftar topik di atas, saya mencoba untuk mempersempitnya, membuatnya lebih spesifik lagi. Contohnya seperti ini. 1. Hewan peliharaan kesukaan Anda. Persempit menjadi kucing. 2. Perabotan rumah tangga misalnya. Persempit. Televisi atau lebih sempit lagi. HD televisi atau LED televisi. Handphone atau gadget. Persempit Samsung misalnya. Merek pabrikan handphone atau Telkomsel. Operator seluler. 4. Facebook. Misalnya persempit membuat, desain, promo, fanpage Facebook untuk blogger dan lain sebagainya. 5. YouTube. Pemasaran produk melalui YouTube misalnya. Portal uang sukses menjalankan afiliasi misalnya. 7. Bagaimana menghilangkan jerawat? Mencegah, mengobati jerawat dengan herbal misalnya. 8. Video lucu. Bayi lucu atau kejadian kecelakaan lucu misalnya. 9. Mobil dan sepeda, kegiatan bersepeda mungkin. 10. Berkebun, mungkin bisa dipersempit ke mesin pemotong rumput misalnya. Anda dapat meneruskan membuat subtopik lainnya yang lebih sempit dan lebih spesifik. Kalau sudah, bagus sekali, berarti Anda telah menyelesaikan 75% proses pemilihan niche blog Anda. Mari kita lanjutkan. Yang keempat, membuat pilihan akhir. Saatnya Anda memutuskan pilihan terbaik. Di tahap ini ada dua hal yang mesti menjadi pertimbangan, yaitu 1. Ketersediaan konten dari masing-masing topik yang dipilih. Ketika Anda memilih sebuah topik, tidak perlu mempertimbangkan seberapa populer topik tersebut. Saya melakukan eksperimen ini pada portal uang dengan mengawali menulis dua topik berbeda, yaitu topik Google AdSense dan YouTube. Keduanya adalah topik yang sangat populer. Pada 30 hari pertama, saya menulis tentang mendapatkan uang dari AdSense. Kemudian saya lanjutkan dengan menulis tentang mendapatkan uang dari YouTube hanya dalam waktu 5 hari. Bagaimana hasilnya? Ternyata rata-rata kunjungan dari search engine, Google khususnya, pada topik AdSense yang 6 kali lipat lebih banyak menghabiskan waktu, sama dengan kunjungan pada artikel dengan topik YouTube yang hanya dikerjakan dalam waktu 5 hari. Terdengar aneh? Dua-duanya adalah topik yang sangat populer, tapi ada perbedaan besar dari kunjungan dari Google. Kenapa bisa begitu? Setelah saya meneliti lebih jauh, akhirnya saya menemukan alasan yang masuk akal di sini, yaitu perbandingan antara ketersediaan konten yang telah ada terhadap suatu topik tertentu dengan banyaknya permintaan terhadap konten tersebut. Dan nyatanya Google AdSense memiliki ketersediaan sumber yang sangat banyak, baik berupa artikel ataupun video, sehingga agak sulit untuk memenangkan persaingan. Sebaliknya, masih sedikit yang menyediakan sumber referensi tentang mendapatkan uang dari YouTube. Jadi tidak aneh dalam waktu satu minggu, artikel mendapatkan uang dari YouTube memberi traffic cukup besar dan berhasil nongkrong di posisi puncak pencarian Google. Nah, kesimpulannya, buatlah analisa topik mana yang memiliki ketersediaan paling sedikit. Lalu, pilihlah topik tersebut untuk memulai blogging. Yang kedua, bagaimana cara Anda menghasilkan uang dari blog? Ini faktor kedua yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan akhir dalam memilih topik blog. Apakah Anda berencana membuat dan menjual e-book setelah sukses blogging dalam 6 bulan ke depan? Apakah Anda berniat mengeluarkan produk fisik untuk dijual? Atau Anda hanya ingin menjalankan bisnis afiliasi? Atau mungkin Anda ingin meraih pengiklan langsung di blog Anda? Tentukan metode yang akan Anda gunakan untuk mendapatkan uang dari blog. Kemudian, tentukan niche mana yang memberikan peluang lebih besar untuk tujuan tersebut. Sebagai contoh, jika Anda berniat menjual produk fisik, maka Anda dapat menulis tentang kucing dan tentang pembelian, mungkin stok, makanan atau alat bantu untuk kucing yang cacat misalnya. Jika Anda lebih memilih menggunakan periklanan model PPC seperti Google AdSense, Anda bisa memilih untuk blogging dengan topik merek gadget tertentu. Jika ingin menjalankan afiliasi, maka Anda bisa memilih blogging tentang produk-produk online mereka. Jika Anda telah menyelesaikan tahap ini, maka selesai sudah 100% tahapan dalam memilih niche blog Anda. Jangan terlalu membuat proses ini menjadi sesuatu yang sulit. Kerja keras Anda nanti pada gilirannya akan menentukan kesuksesan Anda dengan sendirinya. Jika saat ini Anda telah memiliki blog dan terlanjur mempunyai beberapa artikel yang tidak sukses, buang saja. Ganti dan mulailah fokus dengan topik yang barusan Anda pilih. Ataupun mungkin saat ini Anda memiliki cukup banyak artikel yang tidak sukses dan Anda ingin tetap mempertahankannya, itu juga tidak jadi masalah. Anda tetap bisa melanjutkannya dengan topik spesifik yang baru Anda tentukan tadi. Kesimpulan akhir. Jangan memilih topik yang mudah, dalam tanda petik, untuk ditulis setiap harinya, yang tidak ada tantangan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan. Karena jika yang Anda sajikan sesuatu yang terlalu mudah, maka tidak ada nilai lebih yang diberikan kepada pembaca. Saya pun tidak menulis panduan ini untuk mereka yang malas dan ingin kerja sedikit saja. Blogging sungguh membutuhkan kerja keras. Bahkan jujur saya katakan, mungkin blogging adalah pekerjaan paling berat, paling melelahkan, dan paling banyak menyita waktu yang pernah saya jalani. Rasa malas dapat dengan cepat menghentikan Anda kapan saja. Akhir kata, saya ingin mendengar pengalaman Anda semua tentang pokok bahasan artikel ini, atau mungkin Anda memiliki tips dan strategi yang lebih baik. Silakan berbagi melalui kolom komentar. Sukses untuk kita semua. Terima kasih telah mengunjungi Portal Uang, dan jika Anda menyukai konten yang disajikan di Portal Uang, jangan lupa untuk membagikannya melalui sosial media yang Anda pilih. Sukses untuk kita semua sekali lagi. Terima kasih.